إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1428. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari jalan Hammad bin Salamah. Ia berkata, haddatsana Abu Ghalib dari Abu Umamah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min Khaybar wa ma'ahu ghulaman. Bahwasanya Rasulullah SAW datang dari Khaybar dan Rasulullah membawa dua orang budak. Apa sih budak itu, Pak? Budak itu disebut budak apabila ia tawanan perang, lalu kemudian menjadi ghanimah, lalu kemudian dibagi-bagikan, jadilah budak. Dan budak dalam Islam itu seperti harta. Ya, milik kita dan bisa diperjualbelikan. Iya. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, ya Rasulullah akhdimna. Lalu Ali berkata, hai Rasulullah, ya, berikanlah untuk kami pembantu. Faqala khudh ayyahuma ayyahuma syi'ta. Kata Rasulullah, ambil saja salah satu dari keduanya. Faqala kharli, maka Ali berkata, pilihkan untukku hai Rasulullah mana di antara keduanya yang baik untukku. Faqala khudh hadha wa la tadribhu fa inni qad ra'aituhu yusalli muqbiluna min Khaybar wa inni qad nuhitu an darbi ahli shalah. Kata Rasulullah, ambil ini dan jangan pukul dia karena aku melihat dia salat. Ya, ia datang kepada kita dari Khaybar dan aku dilarang oleh Rasul oleh Allah untuk memukul orang yang salat. Wa ati abadzar al-ghulam al-akhir. Dan tolong berikan yang satu lagi kepada Abu Dzar. Aqal istausi bihi khaira. Lalu Rasulullah bersabda, suruh dia berbuat baik kepada ya budak ini. Kemudian qala ya Abu Dzar, ma fa'ala al-ghulam alladhi a'taituka? Lalu Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, hai Abu Dzar, apa yang dilakukan oleh budak yang aku telah memberikannya kepada kamu itu? Qal Abu Dzar berkata, amartani an astausi bi khairan fa'ataqtuhu. Hai Rasulullah, engkau yang menyuruhku untuk aku berbuat baik kepada budak tersebut, maka aku merdekakan dia. Iya, karena engkau menyuruhku untuk berbuat baik kepada dia. Dan tentunya perbuatan baik yang paling baik kepada budak adalah apa? Iya, dengan memerdekakannya. Hadis ini sanadnya hasan, akhi. Perawi-perawinya semuanya perawi muslim selain Abu Ghalib ini, dan Abu Ghalib ini hasan hadisnya. Nah, di sini kita ambil faedah, akhi. Yang pertama, ya, bahwa Islam membenarkan adanya perbudakan, tapi Islam menganjurkan untuk memerdekakan. Islam ya, melarang untuk menzalimi mereka. Islam memerintahkan untuk memerdekakan mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, ikhwanukum khawalukum, budak-budak kalian itu saudara-saudara kalian juga. Ja'alahumullahu tahta aidikum, dan Allah jadikan mereka itu berada di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, kata Rasulullah, siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, falyulbisu mimma yalbas walyut'imhu mimma yut'am, Hendaklah ia memberikan pakaian dari apa yang ia pakai, dan hendaklah ia memberi makanan dari apa yang ia makan. Wala tukallifhum ma yaghlibuhum, dan jangan memberikan beban yang mereka tidak mampu untuk ya membawanya. Fa in kallaftumuh, dan jikalau kalian memberikan beban kepada mereka, fa'ainuhum, bantulah mereka. Masya Allah. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita adab terhadap budak. Ya, yang itu budak adalah milik kita. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh itu. Makanya Abu Dzar sebutkan dalam satu riwayat, beliau berjalan bersama budaknya. Bajunya sama, perhiasannya sama. Ya, lalu ditanya, "Hai Abu Dzar, ini siapa?" "Ini budak saya." Ya. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah mengatakan, hendaklah kamu memberikan pakaian dari apa yang kamu pakai, dan hendaklah kamu memberi makan dari apa yang kamu makan. Artinya kalau kamu makannya hamburger, ya dia juga makan hamburger. Ya. Jangan dibeda-bedakan. Karena dia juga manusia, bukan hewan. Lihat akhi, bagaimana tingginya adab Islam sampai-sampai kepada budak pun juga Masya Allah. Ya, bagaimana kalau ternyata bukan budak tapi dia pembantu yang kerja ke kita? Dia bukan budak. Maka tentu ya akhwat Islam, lebih lagi kita harus ya beradab kepadanya. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, larangan memukul orang yang sholat, artinya orang yang suka sholat, seorang muslim yang dia memelihara sholatnya, tak boleh dipukul. Walaupun dia seorang budak, apalagi kalau merdeka. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwat Islam, kefakihan Abu Dzar. Hadis ini menunjukkan akan kefakihan Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ardhah. Ya. Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, berbuat baiklah kepada budak itu, maka Abu Dzar memerdekakannya langsung. Menunjukkan faqih Abu Dzar itu, Pak. Ya. Dari sisi apa kefaqihannya? Karena Abu Dzar ketika diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa? Si budak itu. Abu Dzar berpikir, perbuatan baik yang paling baik buat dia itu apa sih gitu. Jadi tidak hanya sebatas berpikir berbuat baik, hanya sebatas berbuat baik artinya memberi makan, memberi minum, memberi pakaian. Tidak. Tapi Abu Dzar berpikir, apa sih yang terbaik dari perbuatan baik kepada dia. Memang demikian seharusnya kita, Pak. Kita dalam beramal itu usahakan cari yang terbaik. Kalau kita sholat, kita berpikir bagaimana mencari sholat yang terbaik. Kalau kita bersodakoh, kita berpikir bagaimana mencari sodakoh yang terbaik. Kalau kita puasa, kita cari bagaimana puasa yang terbaik. Kalau kita berzikir, kita cari mana zikir yang terbaik. Ini membutuhkan kefaqihan. Ya. Orang faqih itu kata para ulama bukan orang yang hanya sebatas tahu halal haram, bukan. Orang faqih itu bukan hanya sebatas hafal banyak Al-Qur'an dan hadis, bukan. Tapi orang yang faqih itu kata para ulama apa? Kata Ibnu Wahab yaitu orang yang bisa membedakan derajat kehalalan dan derajat apa? Keharaman. Dia tahu. Ya. Ketika dia mau berbuat baik, dia tahu ini yang terbaik seperti ini. Ini nah akal Islam. Itu menunjukkan akan kefaqihan siapa? Abu Dzar radhiyallahu anhu ardhah. Kita lanjutkan 1429. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari gurunya yang bernama Muhammad bin Umar Al-Aslami. Dengan sanad-sanadnya dari beberapa sahabat ia berkata, dakhala hadithu ba'dhin fi hadithi ba'dhin. Yang kata Ibnu Sa'ad, ya hadith mereka masuk pada hadith sebagian yang lain. Qalu, bahwasanya para sahabat, mereka semua perawi berkata, wa ba'atha Rasulullah SAW Abdullah ibn Hudzafah as-Suhami, ya as-Sahmi, wa huwa ahadus sittah, ila Kisra, yad'uhu ilal Islam, wa kataba ma'ahu kitaban. Lalu Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, salah satu dari 6 sahabat yang dikirim ke mana? Ke raja-raja. Ini pengiriman apa namanya sahabat-sahabat untuk mendakwahi para raja itu kapan, Pak? Ketika setelah perdamaian Hudaybiyah. Dimana setelah perdamaian Hudaybiyah, ternyata ya Rasulullah SAW semakin mudah untuk mendakwahi para kabilah, semakin mudah mendakwahi para raja. Makanya Allah menyebut perdamaian Hudaybiyah itu sebagai apa? Fath. Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Maksudnya apa? Perdamaian Hudaybiyah. Dan ternyata benar. Ya. Maka Rasulullah mengirim pasukan utusan-utusan mendakwahkan kepada Islam. Nah, Rasulullah SAW kirim ke Raja Persia. Raja Persia itu apa? Kisra. Itu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah, yang menyuruh Kisra kepada Islam. Dan Rasulullah menulis surat. Qala Abdullah, fadafa'tu ilahi kitab Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Hudzafah, maka aku pun menyerahkan surat Rasulullah SAW kepada Kisra. Fakuri'a alaih. Lalu dibacakan surat itu kepada Kisra. Tsumma akhadahu famazzaqahu. Lalu Kisra pun mengambil surat Rasulullah dan surat itu disobek-sobek. Ya. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sampai ke telinga Rasulullah bahwa Kisra merobek-robek surat Rasulullah, apa kata Rasulullah? Allahumma mazziq mulkahu. Ya Allah, robek-robek kerajaannya. Wa kataba Kisra ila Badan amilahu alal Yaman. Anib athmin indika rajulain jaladain ila hadha rajul aladhi bil Hijaz. Fal ya'tiyani bi khabarihi. Kemudian Kisra menulis surat ke Badan. Badan itu gubernurnya dia di Yaman. Ya. Supaya ia mengirim 2 orang yang kuat. Ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Hijaz. Hijaz itu, Pak, Mekah dan Madinah itu di Hijaz namanya. Di Saudi Arabia itu terbagi 2. Ya. Kalau yang Mekah Madinah yang sebelah ke mana? Ke Laut Merah itu disebut dengan Hijaz. Kalau yang Riyadh, Qasim itu daerah tinggi, yaitu namanya Najd. Dan Najd itu memanjang terus sampai ke Irak. Itu disebut dengan Najd. Ya. Kita lanjutkan, ya akhi. Faliyatiyani bi khabarihi, lalu hendaklah 2 orang yang hebat yang kuat ini mendatangi aku membawa beritanya. Faba'atha badan qahraman wa rajulan akhar wa kataba ma'ahuma kitaban. Lalu kemudian Badan mengirim seorang laki-laki namanya Qahraman dan seorang laki-laki yang lain. Dan ia pun menulis surat dan dibawa oleh 2 orang laki-laki tersebut ke kota Madinah. Fadafa'a kitab Badan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua orang ini ya memberikan apa surat Badan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah. Melihat itu Rasulullah pun tersenyum. Wada'ahuma ilal Islam wa fara'isuhuma tar'udu. Dan Rasulullah pun mendakwahi 2 orang ini kepada Islam. Sementara 2 orang ini ketakutan sampai bulu kuduknya berdiri. Padahal ini orang badannya gede, Pak. Kuat. ternyata di hadapan Rasulullah ketakutan. Iya. Maqala Rasulullah sama sabda, irji'a anni yaumakuma hadha hatta ta'tiyanil qad fa akhbirukuma bima urid. Lalu Rasulullah sama sabda, kembalilah kamu ya ke tempat peristirahatan kamu di hari ini, kemudian besok nanti datang lagi kemari, supaya aku akan beritahukan kepada kamu berita yang aku ingin sampaikan kepada kalian. Maja'ahu minal ghad. Lalu kemudian dua orang ini datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahuma, maka Rasulullah bersabda, ablighu sahibakuma, sampaikan kepada ya tuan kamu itu namanya Badan. Badan itu penguasa apa? Yaman, yang merupakan gubernurnya Kisro, ya Persia. Karena waktu itu Yaman dikuasai oleh Persia, di bawah kekuasaan Persia, yang kemudian setelah itu direbut oleh Romawi. Ya. Maka kemudian ya akhal Islam, Rasulullah bersabda, sampaikan kepada tuanmu itu, anna rabbi qad qatala rabbahu Kisra fi hadhil lailah, bahwa Tuhanku telah membunuh Kisra di malam ini. Iya. Hadis ini akhi, di dalam sanadnya ada Muhammad bin Umar Al-Aslami. Dan Muhammad bin Umar Al-Aslami ini terkenal, Pak. Dia itu dikenal dengan Al-Waqidi. Bukan Mukidi, Pak ya. Al-Waqidi, ya. Dan Al-Waqidi ini, Pak, matruk. Apa sih matruk? Matruk itu perawi yang tertuduh berdusta. Itu namanya matruk. Dan matruk itu, Pak, derajatnya sangat lemah. Ini derajatnya apa? Sangat lemah. Sehingga hadis ini, ya, kalau melihat sanadnya yang ini, ya sangat lemah. Lakinna haditsa tarjamah tsabitun liwurudih min turuq, tapi hadis tersebut bahwa sabda Rasulullah SAW bahwasanya Tuhanku membunuh Kisra di malam ini telah ada diriwayatkan dari jalan-jalan yang banyak. Di antaranya yang dikeluarkan Al-Tabari dalam tarikhnya dari Yazid bin Abi Habib secara mursal. Juga Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Imam Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah dari hadis Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, bahwasanya ada seseorang dari Persia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Inna Rabbi qad qatala al-lailah rabbak." Sesungguhnya Tuhanku ya telah membunuh rajamu di malam ini. Iya. Berkata Baihaqi, dan diriwayatkan dalam hadis Dihya bin Khalifah, bahwa ketika ia pulang dari sisi Kaisar, Kaisar itu raja Romawi, ya. Wajada ingda Rasulullah SAW Rasulullah Kisra. Ternyata ia mendapatkan di sisi Rasulullah SAW itu utusan-utusan dari Kisra, Persia. Dan yang demikian pula, wadhalika anna Kisra ba'atha yatawa'ad sahiba Son'a. Wa yaqulu lahu ala taqfini amra rajulin qad dhahara bi ardika yad'uni ila dini ataqfiyannahu aw la af'alan nabik. Di mana ya Kisra mengancam si Badan, penguasa apa? Yaman. Apa kata si Kisra? Apa kamu tidak bisa membereskan orang yang mengaku nabi itu dan dia mendakwahkan agamanya kepadaku? Kalau kamu enggak bisa bereskan dia, saya akan beresin kamu. Maksudnya saya akan bunuh kamu, gitu loh. Artinya kalau kamu tidak bisa membunuh orang ini, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan bunuh kamu. Makanya kemudian Badan mengirim dua orang yang badannya apa? Kekar, besar, kuat. Pas di hadapan Rasulullah, ciut. Iya. Itulah ya akhi, iya. Kekuatan apa, wibawa Rasulullah SAW itu luar biasa sekali ya. Al-Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada utusan-utusan Kisra itu, ya kabarkan kepada rajamu itu, yaitu Badan, bahwa Tuhanku ya telah membunuh Raja Kisra di malam ini. Iya. Dan ternyata benar. Malam itu Kisra sudah terbunuh. Akhir Islam azan ya Allah, inilah Pak kisah. Iya, ketika Rasulullah SAW mengirim surat ke Kisra, rupanya Kisra itu Pak menyobek-nyobek apa? Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disobek-sobek. Apa kata Rasulullah? Allahumma mazik mulkahu. Ya Allah, sobek-sobek kerajaannya ya Allah. Benar. Ketika Rasulullah kirim surat ke Heraklius, Heraklius itu apa? Raja Romawi, disimpan baik-baik oleh Heraklius. Dimasukkan ke dalam kotak emas. Apa kata Rasulullah? Satab qalahum baqiyah. Karena mereka menjaga suratku, kerajaan mereka akan tersisa. Benar enggak? Benar. Iya. Di zaman Umar bin Khattab, Persia habis. Dikuasai Islam semuanya. Kisra dibunuh. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, apabila Kisra telah terbunuh, tidak akan ada lagi Kisra setelahnya. Artinya tidak akan pernah lagi kerajaan Persia itu bangkit lagi. Nah, Persia sekarang itu di Iran, Pak. Makanya kan orang Iran ini sebetulnya ingin, Syiah yang sekarang itu ingin mengembalikan kerajaan Persia. Kenapa sih, Pak? Orang-orang Syiah di Iran itu sangat mereka agungkan tuh Husain, ya Husain, ya Husain. Karena Husainlah satu-satunya sahabat yang menikahi wanita Persia. Iya. Makanya mereka disebut dengan para Safawiyah. Tapi sabda Rasulullah pasti benar. Bahwa tidak akan mungkin lagi Persia itu akan bangkit. Tapi Rasulullah SAW mengatakan untuk Romawi apa? Masih akan tersisa kerajaan mereka. Ternyata ya akhir Islam benar. Islam tidak menguasai Eropa secara keseluruhan. Iya. Karena apa? Karena Roma itu belum dikuasai oleh Islam sampai detik ini. Akan tetapi nanti di akhir zaman akan dikuasai. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mana dahulu yang akan dikuasai oleh kaum muslimin? Konstantinopel atau Roma? Kata Rasulullah SAW apa? Konstantinopel dulu, baru kemudian Roma. Sampai detik ini Roma belum dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi subhanallah Pak, di Roma ini Pak, terutama di Vatikan, yang itu kota sucinya orang apa? Katolik. Di sana bertengger masjid loh Pak. Masjid dan kaum muslimin di sana berkembang, masya Allah. Itulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yahdi man yasha'u min ibadih. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan subhanallah itulah mujizat Rasul, Pak. Ya, ketika Rasulullah mengatakan bahwa kerajaan Kisra akan habis, benar habis. Di zaman Umar habis. Semua kerajaannya dikuasai oleh Islam. Habis sudah. Sedangkan Romawi, Rasulullah mengatakan masih akan tersisa kerajaan mereka. Benar. Ya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya, menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada abad ke-8 Hijriah. Ya, ketika seseorang mengirimkan utusan ke Raja Romawi. Lalu Raja Romawi itu berkata, ya, kepada utusan orang Islam ini, tahukah kamu bahwa kakek-kakek kami dahulu mewasiatkan kami untuk memelihara kotak ini. Dikeluarkan kotak itu, Pak. Ternyata isinya apa? Surat Rasulullah SAW. Kakek-kakek kami mengatakan, selama surat ini masih ada, kerajaan kami masih ada. Iya, dan benar. Dan saya yakin Pak, surat itu masih tersimpan rapi oleh mereka. Iya, sebab selama surat itu masih dipelihara oleh mereka, selama itu juga kerajaan mereka akan terus langgeng. Kalau enggak, hancur sudah. Iya. Tapi entah di mana disimpannya mereka, Allahu a'lam. Yang jelas ini masya Allah bukti akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti akan kebenaran Islam, ya akhul Islam. Iya. Iya. Kita lanjutkan hadis 1430. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, demikian pula An-Nasa'i dan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Sa'ad dan Abu Nu'aim dalam Dalailun Nubuwah, dari jalan Abdullah bin Badr, dari Qais bin Talq, dari ayahnya ia berkata, kharajna sittah waqtan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khamsatun min bani Hanifah wa rajulun min bani Dhubai'ah bin Rabi'ah. Kata Qais bin Talq, ya, dari bapaknya itu Talq bin Ali, kami berjumlah 6 orang pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 orang dari kami dari Banu Hanifah, sedangkan 1 orang dari kami dari Banu Dhubai'ah bin Rabi'ah. Hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabay'na. Lalu kami pun datang ke kota Madinah dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaina ma'ahu, maka kami pun salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarana wa akhbarnahu anna bi ardina bi'atan lana. Dan kami mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa di negeri, di tempat kami, di daerah kami ada vihara, ya, itu tempat ibadahnya orang Yahudi, ya. Wastauhabnahu min fadli tuhurihi. Lalu kami meminta kepada beliau sisa air wudhu Rasulullah, karena air wudhu Rasulullah itu berkah. Pada abimain fatawadu'a minhu wa madmad. Lalu Rasulullah SAW meminta bejana. Lalu beliau berwudu dari air bejana tersebut. Lalu beliau berkumur-kumur. Thumma sabbalana fi idawatin. Kemudian beliau mengeluarkan air itu dan memasukkannya ke sebuah bejana. Thumma qal. Lalu Rasulullah SAW sabda, idhabu bihadal ma'. Bawalah air ini. Fa idza qadimtum baladakum faksiru bai'atakum. Kalau kalian sudah sampai ke negeri kalian, maka hancurkan vihara tempat ibadah kalian itu. Iya. Wambahu makanah min hadzal ma', dan perciki tempatnya dengan air ini. Wattakhidhu makanah masjidan, dan jadikan ia sebagai masjid. Iya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, al-balad ba'id wal-ma'u yanshif. Ya Rasulullah, negeri kami jauh sekali, sementara air ini lama-lama bakalan kering juga. Qala, ya, fa'amidduhu minal ma' fa'innahu la yaziduhu illa tayyiban. Kalau begitu campurkan, tambahkan lagi airnya. Kalau misalnya berkurang dan mau kering, tambahkan lagi. Karena itu tidak akan menambahkan kecuali kebaikan, kata Rasulullah SAW. Fakharajna. Lalu kami pun keluar, mau pulang. Fatashahanna ala hamlil idawah ayyuna yahmiluha. Dan kami berenam bertengkar, karena masing-masing mereka pengen membawa bejana itu. Pokoknya aku yang membawa, yang ini enggak boleh, ini enggak boleh, enggak. Pokoknya saya yang bawa. Faja'alaha Rasulullah SAW nauban bainana likulli rajulin minna yawman wa lailah. Maka Rasulullah SAW pun menjadikan, ya udah, kata Rasulullah, berganti-gantian aja. Sehari semalam si fulan, nanti gantian sehari semalam si fulan. Terus demikian. Fakharajna biha hatta qadimna baladana. Maka kami pun pulanglah membawa air tersebut. Sampailah kami di negeri kami. Fa'amilna alladhi ya'umirna. Kami pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Warahibul qawm rajulun min tayyi. Dan vihara tempat ibadah itu, di situ ada rahibnya, pendetanya dari orang Yahudi, Pak. dan dia berasal dari sebuah tempat namanya Tayyi, ya, kabilah. Fanadaina bis-shalah, maka kami pun mulai adzan di situ. Rupanya apa yang terjadi, si Rahib itu mendengar adzan. Apa kata si Rahib? Da'watu haq, ini seruan kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Tumma harab, si Rahib itu pergi. Falam yura ba'du, setelah itu tidak diketahui kemana dia perginya. Ya. Artinya dia, si Rahib itu, tahu ini kebenaran, tapi enggak mau masuk Islam. Malah pergi entah kemana. Ya. Nah, di sini akhir kita ambil faedah yang pertama. Disunnahkan sunnah rihlah untuk mencari ilmu, mencari hidayah. Apa sih rihlah itu, Pak? Rihlah itu mengadakan perjalanan jauh. Ya, ke tempat yang di situ ada ulama yang bisa kita ambil ilmunya. Dan memang begitulah apa harusnya, Pak. Al ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Kata Imam Malik, ilmu itu hendaknya didatangi. Ya. Tapi di zaman sekarang karena semangat orang kepada ilmu lemah, ya mau tidak mau kita yang harus mendatangi. Sebagaimana Rasulullah dahulu mendatangi kabilah untuk mendakwahi mereka. Makanya ilmu didatangi bukan mendatangi itu kalau keadaannya kayak di zaman Imam Malik. Iya. Adapun ketika umat Islam sudah sangat, aduh, masya Allah, sudah nggak ada semangat nuntut ilmu, ya terpaksa kita harus mendatangi, Pak, tempat-tempat supaya mereka mau menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu enggak masalah. Iya. Yang jelas antum-antum yang sudah paham tentang pentingnya ilmu, hendaknya berusaha untuk merealisasikan seperti para ulama terdahulu, pergi menuntut ilmu. Iya. Antum pergi misalnya ke Bogor, di sana ada Ustaz Yazid, pergi ke Kerukut ada Ustaz Abdul Hakim. Iya. Pergi lagi ke mana, di sana ada ustaz-ustaz yang ilmunya kuat. Ya, hadiri di majlis taklim. Enak sekarang mah, Pak. Kalau zaman dahulu mah ya harus pakai onta. Kalau sekarang mah bukan onta lagi, Pak. Ya, pakai apa coba, Pak? Ya, macam-macam. Ya, ada motor, ada mobil. Kudanya aja besi. Ya, mereknya Mitsubishi gitu kan. Ya. Makanya alhamdulillah, coba nikmat zaman sekarang tuh luar biasa sekali. Udah begitu terkadang, aduh ustaz saya gak punya duit buat apa, gak punya ini, mau naik angkot juga gak ada. Masya Allah, Pak, ternyata ada internet, ya, ada radio, ada televisi, sehingga kita bisa mengikutinya dari jauh. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Kemudahan yang di zaman sekarang ini yang tidak pernah Allah berikan pada zaman sebelum kita. Cuma yang enggak ada di zaman sekarang itu semangat aja, Pak. Ya, itu yang enggak ada. Kalau zaman dahulu ketika enggak ada radio, enggak ada internet, enggak ada mobil, enggak ada motor, semangatnya ajib banget ya, Pak. Sampai Imam Ahmad dari Baghdad ke Yaman tuh jalan kaki, bayangin, Pak. Baghdad Yaman tahu berapa ribu meter? Meter lagi, kilometer. Bayangkan, pernah enggak antum mau kemana jalan kaki? Ke Bogor. Wih, jalan kaki ngaji ke Bogor, ajib. Enggak ada zaman sekarang, Pak. Ya. Imam Ahmad bayangkan dari Baghdad sampai ke Yaman, jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Makanya subhanallah, di zaman dahulu ternyata ilmunya lebih berkah ya. Ya, di zaman sekarang ilmu semakin mudah, tapi kok malah kurang apa? Kurang berkah. Iya. Nah itu ya akal Islam. Beda banget memang. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua ya akhi. Bolehnya merubah, ya, tempat ibadah milik orang Nasrani atau Yahudi menjadi masjid. Tidak masalah. Kalau di Inggris banyak banget tuh Pak gereja-gereja yang dijualin. Akhirnya dibeli sama kaum muslimin, dijadiin apa? Masjid. Tidak masalah. Iya. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bolehnya sholat di gereja. Namun dengan syarat kalau di situ tidak ada apa-apa patungnya. Iya. Adalah Ibnu Abbas. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, bolehkah sholat di gereja? Sebagian mengatakan enggak boleh. Sebagian mengatakan boleh, tapi dengan syarat tidak ada patungnya. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Syekh bin Baz mengatakan boleh selama tidak ada patungnya. Iya. Hadis ini juga kita ambil faedah yang ketiga ya akhi. Yaitu bolehnya tabaruk dengan badan Rasulullah dan semua sisa-sisa dari tubuh Rasulullah, baik pakaiannya, rambutnya, dan yang lainnya. Iya. Dan tabaruk dengan badan itu, Pak, hanya diizinkan kepada Rasul saja. Adapun kepada selain Rasul, enggak. Kita tidak pernah mendengar para sahabat tabaruk kepada badannya Abu Bakar. Kita tidak pernah mendengar para sahabat tabaruk kepada badannya Hasan bin Ali bin Abi. Padahal Hasan itu cucu Rasulullah kan? Enggak pernah kita dengar itu. Kita enggak pernah mendengar para sahabat, ya para sahabiat tabaruk kepada Fatimah radhiyallahu anha wa radhaha. Iya. Tidak pernah pula kita mendengar ya akhul Islam imam yang empat tabaruk kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan bahwa Imam Syafi'i tabaruk dan kuburan Abu Hanifah itu bohong, Pak. Enggak ada asalnya, enggak ada sanadnya. Itu dibuat-buat ya akhul Islam azanillahu ya. Iya. Karena apa? Kalau antum tabaruk kepada orang soleh, karena di zaman sekarang kan ada ya Pak, sampai itu kakinya dicuci, kemudian bekas cuciannya dipakai apa coba, buat apa ya, cuci muka, tubuh, katanya berkah ya. Kita katakan maaf ya akhi, hukum seperti ini hanya untuk Rasulullah SAW, tidak bisa dikiaskan kepada manusia yang lain. Karena enggak mungkin bisa disamakan antara Rasul dengan manusia biasa. Allah sudah memberikan kekhususan kepada Rasulullah badan yang berkah. Adapun selain Rasulullah tidak. Iya. Maka yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka tabaruk dengan orang-orang soleh. Ini jelas ya, akhi, tidak ada dasarnya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Tapi tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat. Ya, dasarnya hanya mengkiaskan Rasulullah dengan orang soleh saja. Dan itu kias yang batil. Tidak bisa dikuai. Sebab kalau kias itu benar, tentu yang pertama kali melakukan siapa? Para sahabat. Kalau kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukan siapa? Para tabi'in. Tapi kita tidak pernah mendengar para tabi'in tabaruk kepada para sahabat. Iya. Tak pernah kita mendengar itu. Ini akhil ya akhal Islam azanillahu iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah juga ya akhi, bahwa orang Yahudi itu orang-orang yang tahu kebenaran, Pak. Tapi mereka tidak mengamalkannya. Ketika rahib ini mendengar adzan, apa kata si Yahudi ini? Da'watu haq. Ini ajaran kebenaran. Ini seruan kebenaran. Tapi masuk Islam? Enggak. Malah pergi entah kemana. Tahu itu kebenaran, tapi kok malah enggak dilakukan. Maka kalau di antara kita ada yang kayak gitu, Pak. Tahu sih, itu enggak boleh. Tapi gimana ya? Maka kita katakan, Anda tasyabu dengan orang Yahudi. tahu kebenaran tapi tidak mau apa? Mengamalkannya. Ya. Makanya kata para ulama, siapa di antara umat Islam yang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka ia menyerupai Yahudi. Dan siapa di antara umat Islam yang beramal tapi tanpa ilmu dan dalil, maka ia menyerupai siapa? Nasrani. Ya. Jadi jalan yang benar itu apa? Jalan yang benar itu berilmu dan beramal. Beramal di atas ilmu. Itu jalan yang benar ya umat Islam. Ya. Hadis 1431. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, ia berkata haddatsana Jarir dari Abu Sinan dari Abu Saleh secara mursal. Apa sih mursal, Pak? Mursal itu perkataan tabi'in yang langsung mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tanpa menyebutkan perantara ia dengan sahabat. Ya, kenapa mursal itu lemah, Pak? Kata Ibnu Hajar, sebab tabi'in itu tidak menyebutkan perantaranya siapa. Tiba-tiba tabi'in ini mengatakan Rasulullah bersabda. Ada kemungkinan tabi'in ini meriwayatkan dari sahabat, dan ada kemungkinan tabi'in ini meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Dan kemungkinannya sama-sama kuat. Sedangkan yang apabila kemungkinan itu sama-sama kuat, ini menghasilkan keraguan namanya. Menghasilkan apa? Keraguan. Sedangkan dalam Islam, Pak, Rasulullah mengatakan apa? Da'ma yaribuk. Tinggalkan semua yang ragu. Maka yang sesuatu yang sifatnya meragukan, dah tinggalkan aja dah. Iya. Nah itu akal Islam, azani Allah wa'ayakum. Sanad ini kata Rasulullah mursal tapi hasan. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid penguat, yaitu yang dikeluarkan Abu Muhammad Al-Adl dalam Al-Fawaid dari Ali bin Asim. Ia berkata haddatsana Yahya Al-Bakka, ia berkata akhbarani Ibnu Umar secara marfu, dan ini sanadnya lemah. Ya. Dan aku melihat juga dalam kitab Qiyamul Lail yang milik Ibnu Nasr juga dikeluarkan, ia mengeluarkan dari jalan yang disebutkan, tapi di situ ada tambahan dari Umar bin Khattab bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada kemungkinan bahwa sahabat yang digugurkan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Sehingga kata Ibnu Syekh Albani, ya dengan seperti ini saya condong untuk menghasankan hadis ini. Untuk apa? Menghasankan hadis ini, Allahu a'lam. Apa itu hadisnya? Rasulullah bersabda, arba'u raka'atin qabla dhuhri ya'dil nabi sholati sahar. 4 rakaat sebelum zuhur itu pahalanya sama dengan sholat di waktu sahur. Ini sholatu sahar namanya. Nah, di sini menunjukkan Bapak sekalian, yang pertama keutamaan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, dan bahwasanya ya itu perkara yang kata Rasulullah sama dengan kedudukannya sholat di waktu sahar. Iya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjaga 12 rakaat. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan untuknya apa? Surga. Dan hadis ini juga menunjukkan Pak keutamaan sholat di waktu sahar. Makanya Rasulullah SAW sampai meninggal dunia witirnya di waktu sahar. Iya. Makanya salah kalau ada orang yang merutinkan witirnya sebelum tidur terus. Pasti tanya kenapa? Kan Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Kita katakan, kenapa Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah seperti itu? Karena Abu Hurairah itu kalau malam larut malam, tidur larut malam. Loh kok bisa begitu? Iya, beliau itu sibuk ngapalin hadis dan murojaah, Pak. Maka untuk yang seperti ini dikhawatirkan gak bisa bangun di akhir malam. Maka ya gak masalah. Lah antum tidur jam berapa? Emang kayak Abu Hurairah? Mending kayak Abu Hurairah. Ya. Kalau antum bisa mengakhirkan sholat witir di waktu sahar, itu lebih utama. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kebanyakan sahabat pun lebih memilih untuk witir di waktu sahar. Ya. Allahu a'lam. Udah masuk Isya belum? Udah. Udah? Baik. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.